Pengen lagi yuk. Tepuk tangannya mana dulu Pak Gusi? Bersama Brudin di sini ya. Coba tangan jahat kembali ya. Oh, Bau bunga mereka.